Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah sampai dengan maghrib ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh ibadah kita, terkhusus salat maghrib yang telah kita tunaikan beserta amalan sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Selanjutnya seperti biasa kita akan teruskan kembali bahasan kita dalam sesi kajian pekanan Al-Quran Sunnah Solution, yaitu menghadirkan solusi-solusi kehidupan yang berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disampaikan bahwa insyaAllah menuju kepada bulan berikutnya, kita akan bagi sesi kita kepada tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagian untuk membahas persoalan-persoalan atau isu-isu aktual yang kiranya bisa kita berikan pandangan dan solusi dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang kita bahas solusi, ya, bukan menghadirkan persoalan. Ya, seringkali pembahasan itu lebih kepada menghadirkan persoalan-persoalan yang semakin meluas. Ingat, jika Anda menemukan persoalan, faktanya ada, itu artinya kita diminta untuk menghadirkan solusinya apa. Jadi jangan sampai terjadi perdebatan tidak karuan, semakin melebar persoalan, tapi tidak menghadirkan solusi dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita membuat tema kajian kita Al-Quran Sunnah Solution, supaya dengan itu jadi solusi dalam kehidupan kita. Baik, insyaAllah pada malam ini, dan saya sudah berusaha dari tadi pagi sampai dengan siang, alhamdulillah terkonfirmasi nanti ada seorang sahabat saya yang juga beliau satu pesantren dan satu angkatan dengan kami. Cuma Allah pisahkan jalan pengetahuan kami. Saya mendalami fokus di bidang agama dan beliau fokus kemudian di bidang umum. Tapi alhamdulillah Allah satukan insyaAllah kami kembali untuk melengkapi dan sinergi dalam bidang keilmuan. Beliau salah seorang ahli di bidang saraf, neuroscientific, yang memperdalam sarafnya sampai ke Kanada, ke Belgia, dan juga jadi narasumber kadang-kadang dalam persoalan-persoalan secara nasional yang kadang dihadirkan oleh stasiun televisi. Ya, pernah di TV One, juga kolumnis juga. Malam ini kita akan padukan antara bahasan Al-Quran dengan sains untuk memberikan solusi pada persoalan LGBT. Nanti kita berikan, tawarkan satu solusi dari Al-Quran. Di sainsnya kita bahas apa yang menyebabkan hal ini terjadi dari sudut pandang sains. Secara ilmiah nanti kita bahas. Secara sejarahnya seperti apa? Ya, beliau tadi menawarkan untuk bisa membahas dengan slide, tapi karena kita akan ada penyesuaian untuk malam ini, kalau memang itu nanti menjadi serial kita akan bahas, sehingga nanti hal-hal yang seperti itu secara saintifik bisa diidentifikasi, ditemukan, dan nanti lebih dalam lagi bisa dicegah jika kemudian tanda-tanda itu muncul dan diberikan solusi jika itu terjadi. Solusinya seperti apa? Nah, tinjauan sains ini nanti kita akan coba kemudian bukan dipadukan, tapi dibahas, ditelisik lebih dalam dalam sudut pandang agama. Ya, karena ternyata nanti kita akan lihat apa yang diutarakan oleh sains modern, seperti paling sering saya ungkapkan pada Anda, dengan segenap keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuknya sudah diberikan gambaran dalam Al-Quran. Karena itu nanti kita akan coba bagi sesinya. InsyaAllah beliau dalam perjalanan, diprediksi sekitar jam 7 ya tiba di sini. Jadi saya akan mulai dengan Quran dulu. Ini memang saya terbiasa demikian, supaya nanti tidak ada kesan bahwa ini ilmiah, mencari pembenaran dengan dalil Al-Quran. Jadi kita bahas dulu pendekatan dari Al-Qurannya. Setelah itu kemudian kita coba dengarkan sudut pandang ilmiahnya. Di akhir kita berikan solusinya seperti apa. Kalau masih ada waktu, kita coba urai beberapa persoalan yang masuk. Dan seperti biasa, kita tutup dengan simulasi, ya, Musab At-Taisir, hafalan Al-Quran kita, yang menuju kehidupan yang lebih baik dengan hafal Al-Quran, paham dan mengamalkan isinya insyaAllah. Baik, sepakat sampai sini? Ha, tinggal sepakat saja ya, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita coba turunkan dulu ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita semua informasi, ingat? Yang dengan itu diminta kita untuk mempelajari, waspada jika itu kemudian buruk bagi kita, tinggalkan dan ketahui supaya dicegah. Jika peristiwa di masa lalu baik pernah ditampilkan, maka itu maksudnya untuk dipertahankan dan diteruskan kebaikan-kebaikan di setiap masa berganti. Sekarang kita akan bahas bagaimana kisah atau awal mula diinformasikan dalam Al-Quran tentang umat yang terjangkit dengan persoalan yang sekarang diistilahkan dengan istilah kontemporer atau disebut dengan LGBT, dengan segala turunan dan singkatannya. Baik, saya coba turunkan dulu beberapa ayatnya. Kita bahas nanti dari segi nasabnya, kita temukan kemudian komunitasnya, baru kita turunkan beberapa keterangannya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk sedikit melambatkan ritme uraiannya supaya lebih mudah ditangkap dan dipahami insyaAllah. Yang di luar kedengaran suara saya insyaAllah? Baik, alhamdulillah. Kedengaran sayup-sayup ya. Tanya. Pertama, kita turunkan dulu satu dalam Al-Quran dulu ya. Baik, kita ambil yang pertama, satu. Quran surah ke-7 Al-A'raf ambil ayat 80 sampai dengan ayat 81. 2 kita turunkan kemudian, kita ambil misalnya Quran surah Hud surah ke-11 ayat 78 juga sampai 81 kita ambil. 3 kita turunkan misal Quran surah ke-27 An-Naml ayat ke-56. Kemudian kita bisa turunkan juga Allah. Kita ambil 4 ayat dulu untuk menuju ke Isya. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 31 sampai 35 paling kiri sebelah atas. Kemudian kita coba turunkan komunitas ini adanya di mana. Saya kasih referensi dulu ya. Referensi bukunya atau kitabnya kita ambil. Berbahasa Indonesia saya supaya mudah dipahami. Ini terjemahan dari bahasa Arab. Judulnya Umur dan Silsilah Para Nabi. Umur dan Silsilah Para Nabi. Bismillah. Umur dan Silsilah Para Nabi. Terbitan Kisti Press ya. Kisti Press. Warnanya putih, ada sebagian kuning kemas-masan. 219 halaman. Anda lihat halaman ke-80 paling kiri sebelah bawah sampai dengan halaman ke-89. Saya ingin turunkan yang ini, sambungkan ke nasabnya dulu. Nanti ayatnya sudah saya turunkan. Untuk mempercepat ke sini, saya mohon izin menulis dengan cepat. Saya turunkan Adam dulu, Quran. Surah ke-15, ayat ke-28. Kemudian, ditetapkan sebagai khalifah, Quran surah ke-2, ayat ke-30. Diberikan pengetahuan, Quran surah ke-2, ayat ke-31. Kemudian, disampaikan pada malaikat untuk hormat, Quran surah ke-2, ayat ke-34. Kemudian ditempatkan di surga, Quran surah ke-2 ayat 35. Saya kotaki yang ini. Ya. Kemudian saya turunkan ke sini. Turun ke bumi, Quran surah ke-2 ayat 38. Sampai kemudian berhubungan dan bertemu. Ya, langsung ke contoh saja. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 189. Menyatu melahirkan keturunan. Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Sampai masa keturunan Nabi Nuh AS itu normal, sampai turun Quran surah Nuh, Quran surah ke-71. Ya, mulai muncul persoalan di ayat ke-10-nya. Ini masih normal keadaan, sampai ke masa Nabi Ibrahim AS, Quran surah ke-19 sebagai contoh, ya dari ayat 49 sampai dengan ayat 50-nya, masuklah dari sini kita masuk ke masa Nabi Lut. Ini nanti sejaman dengan Nabi Lut alaihi salam. Ini beberapa turunannya, nanti hadisnya saya turunkan sebagai informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini baru turunkan ayat sampai masa Nabi Lut, belum ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Saya mulai dari sudut yang sebelah kiri dulu, Pak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa ketika malaikat dan jin sudah tercipta, lalu Allah memperkenalkan kepada malaikat dan jin akan mencipta makhluk baru. Di jin sudah diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Maka difirmankan di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah firmankan pada para malaikat dan jin, saya akan ciptakan makhluk baru bentuknya bashar. Saya pernah terangkan ini, jadi tidak perlu saya panjangkan lagi. Nah, bashar ini yang nanti disebut dengan manusia, disebut bashar karena sifatnya beda dengan malaikat sebelumnya, karena mencampurkan antara takwa dengan nafsu. Ingat, kalau malaikat tidak punya nafsu, cuma takwa saja. Makanya dorongan sifatnya baik. Ini sering saya utarakan, buktinya firman Allah di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lawan dari takwa nafsu. Allah hanya berikan kepada binatang saja. Maka binatang dicipta dengan nafsu, sedangkan nafsu kecenderungan lawan dari takwa. Takwa baik, nafsu tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, kata Nabi Yusuf, saya walaupun nabi masih manusia. Awas, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Saya dijaga oleh Allah, tapi tidak bisa menjadikan dan mengatakan saya suci. Karena ada nafsu dalam diri saya. Nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Kalau nafsu digabungkan dengan takwa, disatukan jadi satu, maka berubah namanya menjadi bashar. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali di Quran. Nanti yang menunggangi takwa itu malaikat dengan sifatnya. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ketika manusia diturunkan nanti, setan meminta pada Allah menunggangi diri manusia dengan nafsunya. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Makanya sampai hari ini, dalam diri kita akan selalu bertemu dan bergejolak dua hal itu. Kadang kita terdorong untuk berbuat baik, kadang-kadang kita terdorong untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau dipadukan keduanya itu berubah nama menjadi bashar namanya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini diciptakan setelah jin selesai. Ya, buktinya apa? Satu ayat sebelumnya. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia, bahannya beda dari api yang bergejolak. Saya simpan pembahasan jin, saya simpan malaikat kembali kepada manusia. Disebut dengan apa tadi? Bashar. Baik, setelah itu secara singkat diperkenalkan oleh Allah tujuan penciptaan manusia ini, bashar. Karena mustahil ada setiap ciptaan Allah yang tidak punya tujuan. Mustahil Allah menciptakan apapun walau sekecil apapun jika tidak ada manfaatnya. Sekalipun hanya nyamuk yang diciptakan, Quran surah kedua ayat 26, paling kanan di pertengahan, ya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan. Ya, hati-hati, Allah tidak merasa malu untuk menciptakan walau seekor semut, walau seekor nyamuk. Seekor nyamuk pasti ada manfaat di dalamnya. Baik, sekarang apalagi manusia? Maka ketika Allah ciptakan manusia, Allah perkenalkan apa tujuan dari penciptaan ini. Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan tetapkan, berikan fungsi pada makhluk yang saya cipta ini sebagai khalifah. Tapi bukan di langit, di bumi. Ingat, khalifah tugasnya bukan di langit, tapi di mana? Di bumi. Baik, manusia tercipta, tugasnya kemudian diumumkan pada malaikat dan jin. Lihat, tugasnya di bumi sebagai khalifah. Baik, setelah itu diberi nama. Nama pertama diperkenalkan pada malaikat. Bahkan langsung pengenalannya dengan penanaman pengetahuannya. Ayat 31-nya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Saya agak cepat. Maka Allah kemudian mengajarkan pada manusia pertama itu yang dinamai langsung dengan nama Adam. Di manusia pertama diciptakan namanya siapa? Adam. Saat diciptakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi pengetahuan yang luar biasa. Apa di antara potensinya? Ini nanti yang akan saya berikan motivasi kepada Anda. Teman-teman, Ternyata bekal pertama yang diberikan oleh Allah bukan materi dunia, bukan apapun, tapi pengetahuan. Dan hebatnya, al-asma'a kullaha. Pengetahuan ini mampu menyebutkan semua jenis benda di semesta. Silahkan Anda cek, ada berapa benda di masjid ini? Kipas angin, tripod, kamera, Masya Allah, kemudian mikrofon, ada kemudian papan tulis, ada spidol, ada macam-macam, ada yang kadang-kadang kita lihat belum bisa kita sebutkan, ini baru di masjid. Maka bagaimana dengan potensi menyebutkan di semesta, seluruh nama di semesta? Dan penelitian terbaru menyebutkan, di California ada sementara kampus menyebutkan, meneliti khusus kemampuan memori manusia, itu paling minimal bisa sampai 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Di kemampuan manusia, memori manusia untuk mengingat, itu paling minimal sampai pada 100 juta gigabyte. Ya, penelitian terkini. Artinya kalau cuma mengingat hal-hal yang kecil itu sederhana, teman-teman sekalian. Kita diciptakan pintar. Ingat itu ya. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Jadi kalau Anda bisa menjadi makhluk yang pintar, jangan memilih bodoh. Paham ya? Ingat, ayat ini menegaskan tidak ada manusia bodoh. Hanya dalam lagu ada manusia bodoh. Makanya jauhkan pada diri Anda, hadirkan kemudian kepintaran-kepintaran kita. Paham ya? Baik, namanya siapa? Adam. Ingat, diciptakan Bashar, diutus kemudian fungsinya sebagai khalifah. Di mana? Bumi. Diberikan bekal pengetahuan, disebut dengan nama apa? Adam. Baik, singkat. Ditunjukkan oleh Allah keunggulan pengetahuan ini. Sampai-sampai saking unggulnya, malaikat dan jin diminta sujud sebagai penghormatan. Ya, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, kemudian Allah berikan ya satu kenyamanan, satu keistimewaan, satu pembekalan dimasukkan ke dalam surga sementara. Quran surah kedua ayat 35. Ini poin utamanya. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Saya kotaki. Fokus. Kami firmankan kepada manusia pertama ini, silahkan nikmati kehidupan di surga yang telah kami siapkan. Tapi bukan hanya Adam pribadi, wa zawjukal jannah. Diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemahkan apa? Diterjemahkan dengan istrimu. Ingat, zawj asal katanya bukan istri. Zawj itu pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Couple. Pasangan serasi. Dan kata zawj itu asalnya netral, Pak, Bu. Netral. Jadi bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan. Ya, saling menunjuk pasangan. Jadi kalau Anda misalnya dalam bahasa Arab fasih ingin mengatakan, aina zawji, suami mengatakan pada orang lain, aina zawji, mana istriku? Dia bisa menggunakan kalimat zawj. Seperti halnya istri mengatakan, hadza zawji, ini pasangan saya. Di kalimat zawj itu, kalimat netral, menunjuk pada pasangan yang serasi, baik laki-laki menyebutkan pasangannya untuk perempuan, atau perempuan menyebutkan pasangannya untuk laki-laki. Paham sampai sini? Baik, kekinian berubah untuk perempuan jadi zawjah. Zawjah itu asalnya untuk menunjukkan fungsi waris dalam kehidupan. Ya, untuk membedakan mana yang diberikan bagian warisannya, maka untuk perempuan ditambahkan tak pada ujungnya. Asal katanya, baik zawj itu bisa mencakup laki-laki, juga bisa mencakup perempuan. Jadi kalau disebutkan zawj, apa asal katanya? Baik, pasangan yang serasi. Ingat, bukan sekedar pasangan. Pasangan yang serasi. Jadi ketika Allah pasangkan Adam untuk membentuk keserasian dalam kehidupan, juga dengan keserasian ini memudahkan tugas sebagai khalifah di bumi, maka Allah pasangkan Adam dengan siapa pasangan serasinya? Hawa. Masya Allah. Hawa laki-laki perempuan? Perempuan. Baik, lihat pelan-pelan. Jadi sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menetapkan pasangan serasinya. Saking pentingnya pasangan ini, saking istimewanya, langsung oleh Allah difirmankan, diumumkan di hadapan malaikat dan jin. Saya tunjukkan kepada Anda, ini pasangan serasi untuk Adam. Siapa dia? Perempuan. Adam laki-laki, pasangan serasinya perempuan. Saking indahnya pasangan ini, malaikat mesti tahu. Jin mesti paham. Dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Masuk surga, pasangan yang serasi. Laki-laki, perempuan. Singkat. Adam tugasnya di mana tadi? Bumi. Sementara ditempatkan di mana? Surga ada di mana? Di langit. Baik. Surga di langit, tapi tugasnya di bumi.

kemudian menyebar komunitasnya, baru ada penyimpangan akidah di masa Nabi siapa? Nuh. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam jaraknya berapa generasi? 5 generasi ya. Baik, 5 sampai 6 generasi. Baik, setelah itu habis keturunan itu dengan turunnya kemudian, maaf, azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, muncul generasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh berapa generasi? 6 sampai 7 generasi. Baik, saudaranya Nabi Ibrahim namanya siapa? Haran punya anak namanya siapa? Lut. Lut apa hubungan dengan Nabi Ibrahim? Apakah hidup di satu zaman? Baik, Lut tinggalnya di komunitas apa namanya? Sodom. Ada penyimpangan atau tidak? Apa penyimpangannya? Belum kita bahas. Baik ya. Nah, jadi kalau sudah paham sampai sini kisahnya, mengerti uraiannya, ada referensi buku dan kemudian ada referensi wahyunya, kita nanti akan bahas dalam konteks LGBT-nya terkait dengan ayatnya insyaAllah setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kehormatan Islam untuk perempuan itu adalah menjaga mereka dengan menampilkan hijab. Ya, perempuan diberikan hijab. Di antara kehormatan Islam untuk perempuan itu adalah menjaga mereka dengan menampilkan hijab. Ya, perempuan diberikan hijab syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga dirinya supaya terjaga dalam kebaikan, ya, supaya nampak perlindungan-perlindungan. Maka Islam memberikan pandangan berbeda. Maka perempuan mesti terhormat, mesti baik. Ketika tampil pun tidak nampak sesuatu yang dicela bagi dirinya. Di antara kehormatan Islam untuk perempuan itu adalah menjaga mereka dengan menampilkan hijab. Ya, perempuan diberikan hijab syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga dirinya supaya terjaga dalam kebaikan, ya, supaya nampak perlindungan-perlindungan. Maka Islam memberikan pandangan berbeda. Maka perempuan mesti terhormat, mesti baik. Ketika tampil pun tidak nampak sesuatu yang dicela bagi dirinya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'ath. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat isya berjamaah serta amalan sunnahnya. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah kita sangat merindukan suasana sholat seperti malam ini. Ya, Masya Allah ada kenikmatan kita menunaikan sholat, menyebar masyarakat. Dan saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di setiap tempat, setiap keadaan, suasana sholat kita dalam setiap penuh lima waktunya bisa diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini adanya insya Allah. Ya, karena itu, ayo teman-teman, ini jangan hanya berkumpul di tempat ini. Ya, ini hanya sebagai dorongan saja. Jadi katalis, antum buat lagi di tempat-tempat antum. Ya, berikan semangat yang sama, berikan keteladanan yang baik, sehingga dengan akhlak yang mulia itu, tampak nilai keislaman, dan insya Allah mudah diterima oleh lingkungan masyarakat kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan dulu bahasan kita, dan nanti kita berikan gambaran kesimpulan. Alhamdulillah sahabat kami sudah tiba bersama kami hari ini, dan beliau tadi langsung ya dari Al-Azhar menuju ke sini untuk bergabung bersama kita. Saya akan selesaikan dulu nanti, sesi yang akan saya teruskan, kisaran 15 menit ke depan. Setelah itu nanti kita dengarkan gambaran dari segi saintisnya, dari apa yang beliau nanti sampaikan dengan latar belakang keilmuan yang Allah titipkan kepada beliau insya Allah. Kemudian di akhir kita simulasi dan nanti saya perkenalkan buku baru yang nanti akan di-launching ya, di tanggal 28 Januari. Yang insya Allah itu akan mengantarkan kita semua dengan izin Allah menjadi para penghafal Quran yang memberi contoh pada dunia insya Allah. Taib, kita coba lanjutkan dulu dengan memberikan gambaran kesimpulan. Di pertama, ingat baik-baik, penyimpangan khususnya seksual yang kemudian diistilahkan dengan istilah berbeda-beda. Ada homoseksual, ada lesbian, ada kemudian sekarang diistilahkan dengan LGBT. Maka diisyaratkan oleh Al-Quran, itu sebelumnya tidak pernah terjadi di muka bumi. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Jadi ketika Adam diciptakan, normal. Ya, pasangan diciptakan, normal. Sampai ke masa Nabi Nuh, normal. Sampai di masa Nabi Lut, ada peristiwa, ada keadaan yang mendorong penyimpangan itu terjadi. Dan nanti kita akan bahas apa yang kemudian mesti kita sikapi. Jadi kalau ada statement orang tertentu, apalagi mengatasnamakan pengetahuan, nanti kita lihat dari sudut pandang pengetahuan ilmiahnya, dan dia mengatakan bahwa manusia seperti ini dengan kecenderungan seksual yang berbeda adalah bagian dari fitrah, maka bisa kita katakan Anda berkata sesuatu yang tidak benar. Baik, jadi tidak ada fitrah manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Karena buktinya apa? Manusia pertama normal, pasangannya normal, kehidupan masyarakatnya normal. Kapan penyimpangan terjadi? Tadi kita bahas ayatnya, di masa Nabi Lut alaihissalam yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian spesifik kisahnya akan dimulai di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81. Ini yang coba saya turunkan dalam 15 menit ke depan. Nanti kita dengar keterangannya secara ilmiah. Saya tidak ingin nanti ilmiahnya disampaikan, saya mencari ayat untuk membenarkan. Saya sampaikan dulu ayatnya, seperti ini persepsinya. Nanti kita dengar kesesuaian dengan pengetahuan, seperti apa gambaran penekanan itu dimaksudkan. Saya akan undang dulu sahabat kami supaya kita bisa sama-sama menyimak dengan baik. Ya, ini tampilannya agak beda. Ya, karena juga beliau mengambil pengetahuannya di Eropa, di Kanada, sempat ke Belgia. Saya undang malam ini. Ya, penampilan agak sedikit berbeda antara di TV dengan di masjid. Ya, nanti insya Allah 2-3 kali pertemuan kita rebah penampilannya. Ya. Bismillah. Fadal, bisa diingatkan. Mas Ihsan Gumilar bisa bergabung bersama kami. Masya Allah ini mengejar acara kita sampai di jalan mobilnya kena demam, panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Belum saya minta duduk ya, baru silakan. Silakan. Jazakallahu khair. Baik. Ini wajahnya. Kalau teman-teman melihat ada kasus-kasus ya yang berkaitan dengan, mohon maaf, ya psikologi, kemudian tiba-tiba ada karakter-karakter yang kurang wajar, orang senang marah-marah, ada penyimpangan, biasanya di TV One, nah ini yang sering muncul wajah yang ini. Ya. Alhamdulillah sekarang hadir bersama kita, ini beliau pakar otak-otak, ya. Nah, ini meneliti otak-otak manusia dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya. Silahkan dilihat wajah-wajahnya, nanti akan kelihatan mana yang ada penyimpangannya. Bismillah, kita teruskan dulu karena waktu kita terbatas. Ya. Baik, teman-teman fokus ke sini. Ya. insyaallah spesial malam ini saya hapus sendiri. Baik, supaya Anda bisa fokus nanti melihat. Baik, Maisan, tadi sudah kita bahas dari segi sejarah bahwa penyimpangan seksual yang sekarang dikenal dengan LGBT dalam persepsi Al-Qur'an itu tidak terjadi di masa Nabi Adam, normal. Nabi Nuh normal, masa Nabi Ibrahim normal, hanya di masa Nabi Ibrahim nanti ada komunitas yang Allah utus seorang nabi khusus, rasul khusus yang bernama Lut alaihissalam. Nah, kisahnya dimulai apa penyimpangan yang dimaksudkan? Buka Quran ke-7 Al-A'raf ayat ke-80 sampai dengan 81. Bismillah, idz qala Lutun liqaumi. Idz, kalau ada kata idz dalam Quran, ingat baik-baik, sering diterjemahkan dengan ingatlah. Ingatlah. Baik, kalimat idz sebetulnya bukan hanya mengingat, tapi menghadirkan suasana yang diingat supaya jadi pelajaran untuk kita. Ingat baik-baik tuh ya. Biasanya gini, kalau saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, ingat pelajaran di pekan yang lalu. Ketika kita menghafal 10 ayat surah An-Naba. Tergambar di benak Anda? Bagaimana kita menghafal dengan acak, mengurutkan nomor dan sebagainya. Ketika saya katakan ingatlah, bukankah tergambar visualisasi di otak kita? Pelajaran-pelajaran kita? Dan dari gambaran itu jadi pijakan kita seperti apa kita menyikapi pelajaran di hari ini. Gitu kan? Baik, maka ketika Quran menggambarkan situasi yang panjang itu, pengertian yang cukup luas, inilah keunikan bahasa Arab. Terkhusus bahasa Al-Quran. Quran hanya ungkapkan dengan dua huruf saja. Idz. Ingatlah, pelajari, dan dari pelajaran itu jadikan kemudian bekal bagi Anda untuk bersikap di masa Anda. Baik. Idz qala Lutun liqaumi. Ingat, pelajari ketika terjadi kisah Lut mengingatkan alaihissalam kepada kaumnya. Lut memberikan peringatan kepada kaumnya. Lihat baik-baik. Atatunal fahisha. Ini kuncinya. Atatunal fahishata. Hei, kok bisa kalian mengerjakan perbuatan? Al-Quran menyebutnya dengan istilah fahisha. Lihat baik-baik, nanti dari kata ini turun-turun istilah sampai sekarang dikenal dengan istilah LGBT nanti. Dan turunan-turunannya. Di pertama, bahasa Al-Qur'annya menyebutkan dengan fahisha. Atatunal fahishata. Dan kalimatnya indah sekali. Menggunakan latar belakang, sumber. Kenapa ini bisa terjadi? Kalimat menggunakan atatun. Dari kata ita. Fokus. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Garis bawahi kalimat ini. Kenapa kalian bisa mengerjakan perbuatan fahisyah yang tidak pernah dikerjakan oleh satu makhluk pun di semesta ini sebelum kalian. Ingat baik-baik ya. Di sebelum masanya kaum ini, tidak ada yang mengerjakan perbuatan ini di semesta satu makhluk pun. Min ahadin, minnya litabu'id. Ahad menunjuk pada personal. Tidak ada satu makhluk pun di semesta, bukan cuma di bumi. Karena alamin jamak dari kata alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Alam, di ada alam hewan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat. Ketika Quran menggunakan kata-kata dahsyat untuk menunjuk penyimpangan ini, dengan menggunakan asal mula kata fahisyah, Quran mengatakan saking dahsyatnya, makhluk sesemesta tidak pernah mengerjakan ini sebelum kalian. Jadi jin tidak pernah mengerjakan. Jin sedahsyat-dahsyatnya, seburuk-buruk jin, gak ada jin yang homo. Silahkan cek. Ada orang kemasukan jin langsung melambai? Gak ada. Mustahil. Saya juga gak bisa praktekan. Silahkan cek. Pernah dengar ifrit lesbi? Tidak ada. Jin tidak pernah mengerjakan. Malaikat mustahil. Bahkan karena kalimatnya alamin, hewan pun tidak ada. Di sebelum ini gak akan ditemukan. Saya belum pernah temukan, nanti silahkan dicari ya. Apakah di tempat Anda ketika Idul Adha nanti seleksi, ada enggak sapi yang homo? Silahkan cek kambing yang lesbi misalnya. Saya belum pernah menemukan kasus pertanyaan, Ustaz, bagaimana status kambing lesbi? Bolehkah digunakan sebagai kurban? Silahkan cek, tumbuhan putik dengan benang sari, hewan jantan dengan betina. Ya, tapi ingat baik-baik, kita ingin memberikan solusi malam ini. Kita bukan ingin mencela satu dengan dua orang. Yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Di Quran mengatakan ini ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan berarti ada solusinya. Bagaimana yang menyimpang bisa dikembalikan kepada jalan yang benar. Ini ada kereta api, ini ada relnya. Dia menyimpang, bukankah dikembalikan kepada relnya supaya lurus lagi?

silahkan tempatkan sebulan dia pulang, lihat perubahan. Bagaimana yang terjadi dengan dirinya. Maka dari situ, kebanyakan terjadi fahisyah itu muncul, kata Al-Quran. Itu karena pengaruh-pengaruh, lingkungan yang tidak baik, yang jadi kemudian pengalaman-pengalaman pribadi dengan sumber-sumber yang ini. Maka, ini bagian dari dalilnya, secara ilmiahnya, nanti akan diuraikan oleh sahabat kita. Ya, dan sekarang insya Allah akan dimulai pemaparannya. Nanti kita bisa perhatikan, kalau ini kelasnya dianggap penting, nanti kita akan berikan serial tayangannya. Mudah-mudahan nanti beliau juga menyiapkan slide-slide yang bisa membantu kita untuk memahami lebih baik insya Allah. Ya. Ini pengantarnya dari kita, ayatnya sudah saya sampaikan, dan solusinya saya tahan sementara waktu, ya, sementara waktu, karena sudah ada di Quran juga, untuk mendengar dulu bagaimana ini dipandang dari sudut pandang ilmiahnya insya Allah. Kita sampaikan dan berikan waktu kepada sahabat kita semua, ya, Mas Ihsan Gumilar. Alhamdulillah, beliau tinggalnya juga dekat dengan kita di Pondok Kelapa. Ya, walaupun kelapanya sudah tidak banyak ada sampai saat ini. Baik ya. Baik, alhamdulillah, beliau kemudian meneruskan studinya ke Kanada, ya, untuk memperdalam, ya, di bidang nanti yang beliau sampaikan, neuroscientific, di neuropsikologi, ya, untuk memperdalam bagaimana pengaruh-pengaruh dampak kehidupan dari perilaku-perilaku manusia khususnya. Dan alhamdulillah beliau pun pernah mengalami research atau melakukan research khusus, ya, untuk melihat perilaku-perilaku pada manusia yang menyimpang yang sempat beliau jalani di Belgia. Ya, jadi pendidikan di Kanada, researchnya di Belgia, dan mengamalkan ilmunya insya Allah di Indonesia. Dan beliau di antara termasuk yang insya Allah menggunakan ilmunya pada hal-hal yang baik untuk membangun bangsa sekaligus juga, ya, memberikan pencerahan kepada kita umat Islam supaya kembali pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sampaikan, memberikan kesempatan kepada Mas Ihsan Gumilar, kita persilahkan. Oh, boleh dipinjam di bawah juga boleh sampai ke rumah ya. Nah, ini. Bismillah. Silakan, saya bergeser ya. Tidak apa sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian, sebelumnya saya mohon maaf kalau memorinya agak pendek, ini saya hapus, jadi sebelum dihapus, mohon dicatat dulu. Ada yang di sini yang punya memori sebagus Ustaz Adi? Yang bisa hafal sampai atas, bawah, titik, koma? Saya sampai hari ini saya coba gak bisa-bisa. Mungkin ada masalah sama otak saya ya. Baik, Bapak Ibu, saya merasa terima kasih sekali Ustaz Adi mengundang saya hadir di jamaah masjid apa ya, Al Ihsan, oke, okay. Sama mirip namanya kayak saya. Jujur Bapak Ibu semua pemirsa, semua hadirin, ini pertama kali saya menyampaikan kasus ini di masjid. Susah Pak menyampaikan hal ini di masjid karena tabu. Tapi yang korban banyak berjatuhan adalah umat Islam, Bapak Ibu. Saya akan mulai. Ini request saja Bapak Ibu, mau mulai minta saya mulai dari mana? Dari kasus, dari mana? Saking banyaknya saya udah bingung Bapak Ibu mau mulai dari mana. Mau dari sebuah kasus? Baik. Ada di sini yang Hafiz atau anaknya Hafiz? Enggak ada? Waduh, enggak ada yang Hafiz anaknya di sini? Namanya Hafiz, angkat tangan namanya Hafiz. 1, 2. Atau yang namanya Hafiz juga boleh lah, enggak apa-apa. Masalah 30-29 juz itu belakang, yang penting Hafiz dulu. Enggak ada Bapak Ibu? Baik. Kalau enggak ada, saya beranggapan semua yang di sini Hafiz lah ya. Amin, amin. Oke, kalau begitu jadinya semangat kan, ada motivasi ya. Dalam satu kasus sempat saya terdiam sejenak Bapak Ibu. Anak ini 30 juz hafal. Tapi satu kali dia nangis. Kenapa harus nangis, saya bilang. Saya takut kalau Bapak Ibu saya tahu. Kenapa takut? Takut hafalannya berkurang? Bukan, bukan. Oke. Lama dia nangis. Sampai akhirnya, biasanya kalau di orang datang ke psikolog itu, Bapak Ibu gak langsung cerita. Ada yang diem, sejam diem aja. Ya udah, balik aja lagi. Besok datang lagi. Itu biasa Bapak Ibu. Namanya juga orang sakit Bapak Ibu ya. Lama, lama. Sampai bercucuran air matanya. Lalu sampai satu ketika, dia mulai, air matanya sudah mulai agak reda, lalu dia bilang, saya mau tanya, ya, saya bilang, ini saya ada yang salah gak ya? Oh saya gak tahu, kan Anda yang lebih tahu, saya bilang. Saya itu

ketika seks itu berlebihan, katakan ini berlebihan, dia masalah, Bapak Ibu. Ketika seks itu enggak ada sama sekali, banyak juga yang datang psikolog. Jadi, enggak punya ini, dan punya ini berlebihan, itu menjadi masalah. Dan Islam itu mengatur, makanya kenapa ini tuh tetap ada. Dalam tempat yang proporsional. Apa yang terjadi? Nah, saya akan coba terjemahkan, tapi kalau Bapak Ibu gak paham, boleh tanya saya gak pakai jargon-jargon. Apa yang terjadi, kalau kita melihat, ini hampir semua Bu, Bapak Ibu, yang pernah dengar ini gak? Istilah mereka begini, kami itu gay, kami itu lesbian, kami itu biseksual, itu karena sudah bawaan dari sananya, bawaan lahir. Pernah? Pernah ngalami? Bapak sering? Coba. Mudah-mudahan Pak agak kembali lagi lah Pak, lebih mendekat ke depan Pak. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kan? Bapak Ibu percaya sama saya, tidak ada satu case pun yang saya temukan, dia itu menjadi lesbian, gay, atau dua-duanya. Itu karena bawaan lahir, enggak. Pasti ada faktor X yang membuat dia seperti ini. Oke, saya tanya ibu-ibu boleh ya? Ibu-ibu punya suami? Oke. Ibu-ibu. namanya juga ibu-ibu, lupa saya. Saya akhir-akhir ini jadi agak skeptis kalau lihat ibu. Oh, saya udah punya suami, tapi di benak saya tuh Bu, saya kadang bertanya, ibu benar suaminya itu laki-laki atau enggak gitu. Saya bertanya, apa saya yang sakit terlalu banyak ketemu ini sehingga pikiran saya jadi, saya juga gak tahu sih. Bu, ada satu case, ini kasus ini sampai hari ini saya masih ingat. Dia punya anak, sudah kuliah. Ketika dia habis anterin anak dia, ceritanya habis nganterin anaknya, dia mampirlah ke asrama si anaknya yang kuliah. Dia mampir ke asrama mahasiswa. Ini bapak-bapak udah ubanan Bu. Tapi mainnya itu, maksudnya main berkunjung ke anak mahasiswa ya 18-22 tahun. Singkat cerita, kepergok bapak ini, mohon maaf, sedang main ya dengan anak muda ini, cowok. Kaget, kalau orang dalam kondisi panik Bapak Ibu, itu otak bagian depan ini, di persis di belakang dahi, itu adalah direkturnya otak. Jadi dia yang mengatur. Jadi ketika orang dalam kondisi-kondisi emosi yang sangat panik, besar kemungkinan kadang-kadang kita melakukan hal yang di luar nalar kita. Betul gak Bapak Ibu? Yang tadinya dia gak bisa lompat, itu kali selebar itu dia akan lompat Bapak Ibu. Ya, dan ini kenyataan, coba. Ada orang kebakaran, dia tiba-tiba loncatin dua rumah. Begitu, kok saya bisa ya? Ya? Tapi ya itu bisa, saya juga gak ngerti Bu. Tapi Bapak Ibu, ketika si direktur ini, kita emosi kita terlampau melebihi, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena kenapa? Karena ketika emosi terlalu tinggi, maka biasanya dia akan mengunci otak bagian depan. Dan otak bagian depan adalah otak yang berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasional. 1 + 1 berapa Bapak Ibu? Oke, berarti ini otak depannya masih jalan ya semua. Alhamdulillah. Karena kenapa Bapak Ibu? Nah, apa yang terjadi hubungannya dengan si Bapak ini? Mungkin otak bagian depannya kekunci. Kaget, kepergok, posisinya di lantai 3. Apa yang dilakukan? Loncat. Karena takut kepergok, karena kalau jalan biasa orang udah nunggu ya, mergokin kan, kan malu. Udah ubanan, kelakuan kayak begitu juga masih ya. Loncat, jatuh, terseok-seok. Sampai lapangan, ya gak tahu mungkin sudah ajal ya, malaikat Israel udah nunggu. Halo, lep, cabut. Meninggal. Nah, apakah dengan meninggal kasus selesai? Ini masalah baru lagi. Bagaimana ngomong sama istrinya ya? Waduh, ini lagi. Satu case yang... Nah, jadi Bapak Ibu, pornografi masuk melalui penglihatan kita. Dan saya bukan mengatakan hopeless ya, tidak ada harapan. Tapi kasus ini Bu, sudah terlalu banyak. Kadang-kadang yang bisa nanganinnya jauh lebih sedikit daripada jumlah yang setiap hari korbannya berjatuhan. Mohon segala hormat teman-teman LGBT, kalau saya ngomong gini mungkin dia marah. Saya sudah biasa Bu, hampir disomasi juga. Tapi sih ya gak apa-apa lah. Tanggung, orang punya menjadi seperti ini bukan karena faktor biologis. Mereka, kamu bagus sekali kerjanya untuk mempropagandakan ini. Jadi yang diambil adalah sampel orang homoseks yang sudah meninggal karena apa? Terkena HIV. Kalau HIV sudah masuk, imun sistem nggak ada, semua penyakit bisa masuk, termasuk ke otak. Bayangkan bertahun-tahun dengan HIV, tentu otaknya menjadi mengecil dalam kasus ini. Dan itu yang dibandingkan. Beda kan Bu? Nah, itulah yang menjadi alasan bagi mereka, iya kita itu beda otak kita dengan otak homoseksual dengan hetero. Tapi yang banyak tidak dikemukakan ke publik adalah bahwa ini sebenarnya memang sudah berbeda. Kalau kita membandingkan apel dengan apel, bukan? Ini apel dengan durian. Ya? Itu yang ya Bu, benar Bu. Bapak Ibu, saya nanya beneran. Bapak Ibu punya otak? Oke, kalau Bapak Ibu punya otak, sekarang saya mau tanya. Ada yang udah pernah lihat otaknya? Lah, lo gimana Bapak bisa tahu? Logika betul kan? Jadi Bapak ngarang-ngarang atau bagaimana? Google. Otak Bapak masuk ke Google? Seumur-umur saya baru kali ini orang ada bilang otak saya ada di dalam Google. Waduh, jangan-jangan Google itu sebenarnya dia meng-hire Bapak orang Indonesia ya. Oke. Bapak Ibu, otak manusia itu kita gak pernah lihat. Saya saking pengen tahunya otak saya, tempo hari di Belgia, Bapak tahu mesin MRI ya, fMRI. MRI itu bisa untuk foto tubuh ya, yang terbaru namanya fMRI. Saya masuk ke dalam sana, sebelum saya scan orang lain, saya scan dulu kepala saya, Bapak Ibu. Karena saya pengen tahu, benar ada gak sih di balik tempurung saya ini otak? Rupanya ada, alhamdulillah. Sih, Bapak Ibu, ini hebatnya otak kita. Dan itu membuat saya sampai geleng-geleng. Waduh, Allah buat keren banget. Dan sampai hari ini, belum ada manusia yang bisa otak. Pernah dengar artificial intelligence, tapi belum ada yang bisa membuat otak buatan. Otak itu dalam selnya bisa hampir lebih dari 1 miliar, Bapak Ibu. Sekali misalkan saya gerakin tangan saya, itu bisa miliaran sel saraf yang aktif pada detik bersamaan. Apa yang terjadi? Nah, ini hebatnya. Otak kita itu, sebelumnya biar mudah, karena kan gak ada gambaran ya, Bu. Ibu juga belum lihat otak ibu, saya ngomongin juga susah, nanti ibu ngawang-ngawang bayangin yang lain kan. Makanya saya gini, kan ibu-ibu suka belanja. Ibu kalau belanja lebih suka bawa tentengan belanjanya pakai apa? Hah? Plastik atau kertas? Plastik, baik. Dengan plastik, apa ciri khas dari plastik Bapak Ibu? Hah? Apa ya? Elastis maksudnya apa? Fleksibel, bisa ditarik ke atas, ke bawah, ke samping. Bapak Ibu, pernah enggak kita ada orang dengar, ih dia tuh kelakuannya kayak gitu banget ya. Ya wajar aja dia udah tua, udah kagak bisa dirubah lagi, udah begitu kelakuannya. Pernah dengar? Atau Bapak yang merasakan seperti itu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, itu sebuah pemikiran di mana otak itu berhenti berkembang sampai orang umur tertentu. Pernah dengar ya? Sekitar 40 kalau saya nggak salah. Pernah dengar semua ya? Tapi Bapak Ibu percaya sama saya. Ini sebuah kesalahan total, besar, yang mengungkung dunia kedokteran di seluruh dunia selama 350 tahun. Rupanya penelitian itu menemukan otak manusia itu kerap berubah fungsi, struktur, sampai kita mati. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau dia tuh gak bisa berubah karena udah tua, udah bawaannya kayak gitu. Tidak ada Bapak Ibu. Selalu bisa berubah. Nah, kuncinya di sini. Ini dia. Saya analogi yang simpel saja. Katakan ini misalkan otak saya. Ya, ini contoh. Ini otak depan Bu. Ini. Saya kasih irisan lah ya. Oke, ini otak depan. Ini otak belakang. Di sini. Di belakang. Jadi makanya jangan kalau kita kesel sama anak, dipukulnya. Ah, lu gimana sih? Jangan Pak. Karena otak belakang itu otak yang mengatur penglihatan. Jadi kalau misalkan orang jatuh terbentur ke belakang, biasanya langsung black out kan Bapak Ibu? Karena inilah Allah ciptakan otak di belakang persis untuk mengatur penglihatan. Makanya ketika Ustara dibilang tadi, id, bayangkan riset itu, ketika saya membayangkan saya pegang gelas, Bapak Ibu, ada di kepala saya kan? Ketika saya megang gelas, apa yang terjadi? Rupanya bagian otak yang aktif itu sama. Jadi hati-hati dengan imajinasi, dengan pornografi. Apa yang anak-anak atau kita semua lihat, itu pasti akan menjadi sebuah visualisasi. Dan itu kalau kerap terus dilakukan, ini akan terus aktif. Menyimpan memori yang kita lihat tadi. Apa yang terjadi kalau itu terus, mungkin kita lihatnya 1, 2, 3 kali, tapi besok-besok setiap hari kita putar lagi itu film. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi pada orang-orang yang mengalami LGBT melalui pornografi. Anak itu mungkin lihatnya 1, 2, 3 kali. Ketika diimajinasikan setiap hari, setiap menit, atau bahkan setiap detik Bapak Ibu. Nah ini dia. Katakan orang yang hetero, yang bukan homoseksual, ini simpelnya misalkan bentuk otaknya tuh begini, misalkan ya, kotak. Karena Allah sudah membuat setelan pabrik otak itu bisa berubah kapanpun, kalau sehari-hari dia melihat adegan pornografi homoseksual, atau dia mendengar dari temannya, ketika itu terus diimajinasikan berhubungan dengan seks, itu kalau berhubungan dengan seks itu ada di dalam sini. Jadi kalau kita belah, Bapak Ibu, dibelah, buka, kayak buka duren, itu ada yang kecil. Kecil, itu namanya hipotalamus. Itu bahasa kampungnya lah Bu, hipotalamus, tapi gak usah diingat-ingat ya. Ingat aja, H, ya, hipo. Hipo ini bagian otak yang Allah sudah setel. Mau di orang Afrika, Indonesia, Amerika, miskin, kaya, punya jabatan, gak punya jabatan, kalau hiponya dirusak dikit aja, dia gak bisa ngerasain lapar, gak bisa ngerasain haus, dan tidak punya hasrat seksual. Itu kecil, hanya harus pakai mesin itu bisa. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika homoseksual terus diimajinasikan dalam pikiran seseorang, lambat laun, yang tadinya misalkan suka lawan jenis bentuknya seperti ini, lambat laun dia akan berubah, katakan yang homoseksual bentuknya itu seperti ini. Untuk lebih memahaminya, lalu pertanyaannya, kenapa kok dia tuh bisa terus-terusan sih suka sama cowok? Nah, ini di sini. Bapak Ibu, sekali lagi, otak itu dibuat fleksibel. Jadi sesulit apapun masalah yang kita punya, sebenarnya Allah itu udah kasih, apa namanya, potensi bahwa kamu pasti bisa menghadapi masalah itu. Karena kita akan bisa terus memutar otak kita. Nah, ini yang terjadi. Ketika, ini hebatnya, hebatnya otak kita. Kalau kita, misalkan contoh ya, kita naik motor. Baru belajar motor, kira-kira hati-hati enggak Bapak Ibu? Mau belok kanan, ya, pakai sen kan? Lihat spion. Udah naik motor sekali, dua kali, udah sampai 10 kali, kadang-kadang spionnya dicopotin, langsung belok aja enggak pakai sen. Ya kan?

awalnya main-main biasa. Tapi karena manusia, cara belajar manusia yang Allah kasih pertama adalah dengan cara mengobservasi. Coba lihat anak kecil, gak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak diceramahin. Lakukan apa yang di depan mata anak, itu pasti dicontoh. Apakah itu hilang? Enggak. Proses belajar seperti itu terus terbawa sampai orang itu dewasa. Ketika masuk dalam lingkungan seperti itu, orang akan mengobservasi. Seperti saya bilang tadi, apa yang kita imajinasikan itu mengaktifkan otak bagian yang sama sebagaimana kita melakukannya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang punya orientasi homoseksual, itu hari-hari yang dia tampilkan, dia observasi, besar kemungkinan otaknya mulai berubah seolah-olah dia merasa bagian dari itu. Percaya Bapak-Ibu sama saya, ini bukan faktor biologis. Ini karena faktor lingkungan. Memang kenapa kalau faktor biologis? Kalau itu disebut faktor biologis, itu udah setelan dari Allah. Enggak mungkin logikanya. Ya kalau dari perspektif agama, tidak mungkin Allah mengazab kaum Lut karena kalau perilaku itu tidak menyimpang. Ya simpelnya lah, simpelnya begini. Coba bayangkan kalau semua orang sama jenis, habis dunia ini Bapak Ibu. Enggak ada anak kecil, enggak ada yang nerusin lagi kehidupan ini. Secara akal sehat ya Bapak Ibu. Jadi, nah, ini bukan sebagai bawaan lahir, tapi ini sebagai sebuah penyakit mental. Sekarang oke, saya coba satu lagi Bapak, mohon maaf kalau kelamaan, tapi ini ada satu hal yang penting yang saya coba sampaikan. Kalau orang sebut ini penyakit mental, lalu dia bilang, kata siapa penyakit? Saya gak sakit kok, saya gak ganggu kamu, saya gak nyakitin kamu, gimana Bapak Ibu jawabnya? Gimana? Ini tuh sakit loh. Terus dia, mana gue sakit, gue gak sakit kok. Tuh, saya tetap kerja, saya tetap ke masjid, saya tetap azan, saya tetap baca Quran, mana sakitnya? Oh mungkin kamu yang sakit kali, nuduh-nuduh orang sakit. Bapak Ibu, ini dilakukan mereka secara sistematis. Oke, Bapak Ibu, ada yang lihat Ade Armando enggak? ILC terakhir. Waktu berapa minggu lalu ya? Di ILC. Ade Armando pegang apa itu? Di buku ini tidak ada homoseksual itu ditulis. Saya bilang, Ade Armando mohon deh kalau lu enggak belajar psikologi jangan ngomong deh. Menyesatkan umat. Karena kenapa? Bapak Ibu, buku itu di Indonesia, kalau Bapak jadi psikolog, dari psikiater, itu ada buku kayak Al-Qur'annya psikolog dan psikiater. Jadi semua jenis-jenis masalah, katakan, oh saya itu mengalami depresi. Depresi penyakit bukan? Taunya, karena di buku itu, buku referensinya psikolog-psikiater, itu tertulis depresi. Apapun yang tertulis di buku itu pasti dikategorikan sebagai sebuah penyakit jiwa. Lalu apakah ada kata homoseksual di sana? Tidak ada. Itulah kenapa yang mereka bilang. Itu tuh bukan penyakit jiwa. Karena gak ada di buku ini. Nama bukunya itu Pak DSM. Ya namanya Diagnostic Statistical Manual. Jadi manual untuk mendiagnosa. Tidak ada di buku ini Bapak Ibu. Enggak ada, mau sampai tua kek, sampai buta cari di buku ini enggak akan ada kata homoseksual. Berarti itu bukan penyakit. Nah, cuma Bapak Ibu, di Indonesia itu banyak orang tidak tahu dan tidak diajarkan dalam dunia psikologi termasuk dalam dunia pendidikan psikologi bahwa DSM ini Bapak Ibu, DSM ini enggak akan ada di mata kuliah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang belajar psikologi kesini aja Bu, cepat. Karena ini enggak akan pernah diajarin selama 4 tahun sama sampai kuliah S2 juga enggak diajarin. Ini cuma saya aja yang buka-bukain di sini Bu. Apa yang terjadi Bu? Di buku DSM ini Pak, itu kerap direvisi. Yang merevisi siapa? Biasanya yang para expert-expert. Nah, kenapa sih kok saya ngomong revisi? Di sini letak kunci awal utamanya. Ketika tahun 1960-an, ketika gerakan feminisme di US, di Amerika itu mulai bergerak sangat cepat. Berimbas bahwa saya pengen punya kesetaraan gender. Saya homoseksual itu harus dianggap gender. Jadi kalau bapak ibu ngeplay apa, minta visa ke Kanada, ditanya gendernya apa? Ya? Male, female, atau apa lagi? Others ya, sebut others ya. Ya sekitar gitulah ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, DSM ini sejarahnya ini dibuatan US dan Indonesia mengadopsi ini. Jadi tidak selamanya apa yang diadopsi oleh psikolog-psikolog Indonesia suatu hal yang positif, karena enggak selamanya di positif, di barat itu suatu hal yang positif. Karena mereka berbasiskan kebebasan seksual. Dulu kalau Bapak Ibu lihat, saya masih ada dokumennya, sekitar 1978 saya enggak salah. Sebelum 1978 lihat DSM 1, 2 itu ada di buku itu Bapak Ibu. Kata homoseksual sebagai penyakit mental. Orang awam boleh buka cari buku DSM yang versi 1, 2, itu tertulis jelas. Penyakit bahwa homoseksual ada sebagai penyakit mental. Lalu kok kenapa bisa enggak ada? Nah, ini dia, dan tidak pernah diajarkan ke calon-calon psikolog di Indonesia. Bapak Ibu, pada saat revisi itu dikumpulinlah beberapa orang expert. Lalu dia bilang begini, "Oke, jadi si komite yang expert ini dia akan mengemukakan ide-idenya." Mengemukakan ide. Oh iya. Setelah dia rapat, dia membuat keputusan bahwa homoseks itu harus diangkat, bukan lagi dianggap sebagai sebuah penyakit mental dalam edisi selanjutnya. Mereka setuju Bapak Ibu. Disitulah momen ketika kata homoseksual diangkat dari buku ini. Dan itu berlanjut sampai sekarang, sampai mencetak psikolog-psikolog Indonesia. Dan ini sejarah yang gak ditahu orang. Ketika komite ini mengesahkan Bapak Ibu, saya lupa jumlah itu, kalau gak salah itu sekitar 10 orang, kalau saya gak salah. Dari 10 orang komite expert ini, mereka setuju bahwa homoseks itu bukan sebagai penyakit mental dalam dunia psikologi. Apa yang terjadi? 4 orang dari komite langsung deklarasi, "We are gays." Dan ini yang tidak pernah diajarkan ke semua calon psikolog, even psikolog di Indonesia. Mereka gak tahu. Makanya ketika Ade Armando itu bilang gitu, menurut hemat saya, dia gak ngerti. Dan dia juga bukan orang psikologi. Dan ini yang saya maksud menyesatkan umat. Ini yang terjadi banyak di negeri ini. Orang gak punya ilmu tapi asal ngomong. Dan bayangkan ketika banyak orang tua mengadopsi, "Oh berarti anak saya kayak gitu, gak apa-apa." Bu, ini efeknya akan banyak, akan super-super banyak. Dan itu yang terus terjadi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya saudara, punya anak yang mulai punya orientasi seperti itu, saya cuma pesan satu. Jangan bawa asal psikolog. Ibu salah bawa psikolog? Kenapa anak ibu? Ini anak saya mulai kayaknya suka sama cowok, atau dia sama-sama cewek jadi suka. Kalau salah ke bawa psikolog, apa jawabannya? Ibu gak apa-apa, itu normal. Tapi anak saya galau, gak apa-apa, karena dia cuma merasa minoritas saja. Ibu pulang aja. Kalau besok-besok anak ibu makin galau, datang aja ke saya bimbing bagaimana menjadi gay lesbian sejati. Pak, ini benar, saya gak bohong. Itu yang terjadi di negeri ini, Bapak Ibu. Ada yang pernah datang ke psikolog model seperti ini? Gak ada? Mau? Ibu, itu yang terjadi di negeri ini. Jadi, singkat cerita, mungkin saya sudah mohon maaf, saya terlalu lama. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita ambil dari perspektif otak kita, kalau dikatakan orang itu bisa berubah menjadi heteroseksual atau enggak? Bisa. Bisa, karena Allah sudah setel itu bisa. Nah, lagi-lagi kenapa dia bisa menjadi seperti menjadi rusak? Ya, karena mungkin perilaku kita. Bapak Ibu, akhirnya saya baru ngeh tempo hari, Bapak Ibu pernah, katakanlah ini ada yang masa lalunya kelam di sini, ya nggak usah dibilang Pak, saya bisa lihat muka-mukanya, nggak ada yang bercanda. Ada orang yang mabuk, ada yang suka dugem, sampai tua pun masih doyan aja dugem ya, masih judi segala macam ya,

dari yang ini, ayo sholat, sholat, sholat. Yang paling menarik turun ayat, Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Silahkan pelajari keterangan dalam yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Kitab. Wa aqimis sholat. Lalu tunaikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya mungkar. Latihan pertama kali untuk merubah seseorang jadi lebih baik, Allah turunkan satu ibadah membuat dia lebih baik, namanya sholat. Dan hebatnya, ini waktunya kalau masih panjang, kita bisa ukir dengan sangat dalam. Bukankah amalan terpenting dalam sholat salah satunya sujud? Sujud. Bukankah dalam sujud kemudian darah dipompa sekencang-kencangnya oleh jantung? Masuk ke dalam otak. Otak mana yang kemudian paling berpengaruh dalam sujud kita? Otak bagian depan, dikumpulkan bagian belakang, memberikan ketenangan, sampai dengan tuma'nina. Dan perhatikan baik-baik. Ketika seseorang sholatnya benar memahami apa yang dia baca, berubah dia dari keadaan yang paling buruk, tinggalkan fahsyanya, jauhi mungkarnya. Kalau Anda pelajari bahasan fikih sholat yang kami uraikan, Anda buka Akhir TV, pelajari bab fikih sholat yang saya terangkan sampai ke hikmah-hikmahnya, demi Allah saya katakan, itu yang bisa merubah Umar dari pencela jadi pecinta, dari pemukul jadi perangkul. Itu yang bisa merubah kemudian sahabat-sahabat yang lain yang dikenal sebagai buruk. Abu Dzar Al-Ghifari, itu tinggal di lingkungan seorang perompak. Masanya begitu kelam, tiba-tiba berubah jadi orang yang paling baik. Silahkan cek oleh Anda semuanya. Jadi saya katakan malam ini, pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air khususnya, yang barangkali punya kecenderungan pembahasan yang kita bahas pada malam ini, apakah LGBT atau semisalnya, saya katakan pada Anda, Allah sayang dengan Anda. Karena itulah malam ini Allah izinkan acara ini hadir untuk menyentuh Anda kembali kepada fitrah Anda sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak teman-teman kita untuk tidak mencela, tapi kita cela perbuatannya bukan cela orangnya. Kita ajak ayo kembali, ayo berubah, kita bimbing untuk bertobat dan insyaallah ketika mendekat dengan amalan-amalan Islam, dengan itu semua akan ada solusi dalam kehidupan kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, hari ini barangkali sementara saya tidak simulasikan untuk surah An-Naba, tapi saya ingin berikan kabar gembira dengan informasi bahwa pertama, mohon izin. Sekolah khin. Insyaallah buku yang kita akan launchingkan dan kita akan bagikan dengan izin Allah tanggal 28 Januari, cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari bersama mushafnya, malam ini sudah selesai. Ya alhamdulillah tadi sore kita coba selesaikan dan nanti mudah-mudahan bisa dicetak ya, dan nanti kita coba insyaallah bagikan. Di sini ini sudah kami gabungkan antara mushaf ini jadi dua nih. Ini simulasi mushaf ya. Simulasinya jadi ada dua juz di sini untuk contoh. Dari sini teorinya yang sudah kita pelajari insyaallah dijadikan buku. Jadi bagian sininya adalah teorinya, belakangnya untuk praktek hafalan Qur'annya. Nanti kita akan buka program ini untuk mencetak 100 ribu penghafal Qur'an dalam tahun ini insyaAllah. Ya mudah-mudahan Allah ridhai niat kita ini. Kemudian nanti kita akan buka kelas-kelas khusus, kelas-kelas untuk aktualisasi nilai Al-Qur'an dalam kehidupan. Ya tanggal 28 kita nanti launchingkan. Nanti insyaAllah silahkan ada kelas dokter, ada kelas pengusaha, ada kelas macam-macam. Kita akan relaykan dan kita semua niatkan karena Allah. Kita ingin bangun bangsa ini lebih baik. Turun keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatkan tidak ada nilai-nilai keduniaan yang terlalu berlebihan yang kita ingin harapkan dari semua ini. Baik teman-teman sekalian, saya kira malam ini kita cukupkan sementara waktu karena waktunya sudah cukup malam. Dan kami jam 3 sudah harus berangkat ke Bandung. Ya alhamdulillah. Karena itu, pertama saya pesan pada Anda, kita rapi seperti kebiasaan sebelumnya. Tunjukkan bahwa kita cukup baik, otak kita normal, tidak bengkok, tidak ada serabut-serabut ya. Baik, karena itu mari kita tunjukkan kemuliaan-kemuliaan pada sekitaran kita insyaallah. Demikian yang kita bisa sampaikan pada malam ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Berita baiknya insyaallah ini saya bersama nanti sahabat kami Manisan, mudah-mudahan bisa kita tuliskan dan jadi buku nanti yang jadi bacaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.